Wasabi' ayuhassina lahumul imbisata fil ma'asi wa yulabbisu alaihim anna hifdhahum lissabili wa amnil biladi bikum yamna'u ankumul iqab. Di antara talbis iblis terhadap para pemerintah atau para penguasa dan pemerintah adalah bahwasanya iblis membisikkan kepada para pemimpin dan penguasa bahwasanya berbuat maksiat atau membuat mereka untuk meremehkan untuk berbuat maksiat. Yuhassin lahum al-imbisat. Mempercantik, memperindah, menganggap tidak mengapa. Al-imbisat fil ma'asi. Bermudah-mudah. Atau meremehkan. Berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak apa. Tidak mengapa. وَيُلَبِّسُ عَلَيْهِمْ أَنَّ حِفْظَهُمْ لِلسَّبِيلِ dan memberikan talbisnya kepada mereka bahwasanya penjagaan mereka terhadap jalan وَأَمْنِ الْبِلَادِ بِكُمْ dan amannya negeri karena kalian يَمْنَوْ عَنْكُمُ الْإِقَامِ menghalangi kalian dari hukuman atau azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, talbis yang diberikan kepada para pemimpin dan penguasa adalah tidak mengapa bermaksiat. Bermudah-mudah untuk bermaksiat. Meremehkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kebaikan kalian dengan kalian menjaga jalan, karena kita tahu di zamannya, bahkan sampai sekarang pun, ada yang namanya kutta'ut tariq, para pemotong jalan. Maksudnya apa? Penjahat. Begal. Atau apalah namanya. Yang kemudian mereka merampas harta para musafir. Bahkan yang ulun tahu ya, di hajian tentunya di tahun 50-60an dikatakan bahwasanya kutta'ut tariq itu masih ada. Para penjahat, perampok, begal yang merampas harta benda para jamaah haji itu masih ada dulu. Itulah kenapa disebutkan contohnya di sini. وَيُلَبِّسُ عَلَيْهِمْ أَنَّ حِفْظَكُمْ لِلسَّبِيلِ وَأَمْنِ الْبِلَادِ بِكُمْ dan iblis memberikan tipu dayanya kepada para pemimpin, pemerintah, penguasa tidak mengapa kalian bermaksiat membuat mereka meremehkan maksiat itu tidak mengapa karena yang kalian lakukan dengan menjaga jalan dari para penjahat dengan menjadikan negeri ini aman dari para penjahat, itu menghalangi kalian dari azab Allah. Artinya perbuatan kalian, karena kalian telah menjaga jalan, kalian memberikan keamanan, membuat kalian tidak oleh azab. Jadi maksiat, santai aja. Enggak apa-apa. Inilah yang diberikan atau dibisikkan oleh iblis dan semua tentaranya kepada para pemimpin dan penguasa bahwasanya perbuatan baik mereka kepada negeri ini membuat mereka meremehkan dosa bahwasanya perbuatan baik mereka untuk negeri ini membuat mereka terampuni terjauhkan dari ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya. Karena kemaksiatan tanggung masing-masing. Dosa kemaksiatan semua tercatat. tegas kalian ketika menjadi atau dijadikan pemimpin, kalian berkuasa atas satu daerah, kota, negeri, ya memang sudah tugas kalian untuk mengamankan, untuk memberikan keamanan kepada rakyat atau masyarakat. Itu sudah tugas. Itu sudah kewajiban. Tapi maksiat kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dihapuskan dengan hal tersebut. Tetap tanggung masing-masing. Kalau seperti itu pemahamannya, wajar kemudian banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi yakni bagian dari pemerintah dan penguasa karena apa? Perbuatan baiknya menghapuskan dosa. Padahal itu sudah kewajiban kalian untuk mengayomi masyarakat. Dosa ya dosa aja. Talbis. Walaupun betul al-musyahidun al-kiram, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ketaatan, menghapuskan keburukan-keburukan dosa. Tapi kan yang dibahas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai iblis memberikan tipu dayanya bahwasanya yang itu adalah bahwa kewajiban kalian sebenarnya, membuat kalian menganggap bahwasanya ini menghapuskan dosa saya. No. Wa jawabu hadza ay yuqal innama wullitum litahfazul bilad wa tu'minu as-subul wa hadza wajibun 'alaihim. وَمَنْ بَسَطُ فِيهِ مِنَ الْمَعَاسِ مَنْهِيٌ عَنْهُ فَلَا يَرْفَوَ هَذَا ذَلِكَ. Maka jawaban yang bisa dikatakan kepada talbis yang seperti ini, agar semua orang yang mungkin sekarang sedang ada di yakni pemerintahan, mereka sedang berkuasa, sedang memimpin, bahwasanya kalian dijadikan wali, kalian dijadikan pemimpin, kalian diberikan kuasa, litahfadzul bilad wa tu'minus subul, untuk menjaga negeri, untuk mengamankan jalan-jalan, wa hadza wajibun 'alaihim, dan ini adalah kewajiban atas mereka. Itu memang sudah kewajiban. Kalau di kita di Indonesia sampai juga menjaga laut kan? Menjaga jalan-jalan, memberikan keamanan, menjaga juga perbatasan dalam hal Indonesia misalnya adalah batasan laut, ya, itu sudah kewajiban. Dan semua maksiat yang mereka lakukan itu tetap terlarang kata Imam. Wa man basatu fihi minal ma'asi, dan segala yang mereka anggap remeh, mereka anggap mudah dari kemaksiatan-kemaksiatan apapun itu bentuknya, manhiyun anhu, terlarang. Fala yarfa'u hadza dzalika. Maka yakni kewajiban kalian untuk mengamankan negeri ini tidak bisa mengangkat dosa kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. والثامن أنه يلبس على أكثرهم بأنه قد قام بما يجب من جهة أن ظواهر الأحوال مستقيمة ولو حقق النظر لرأى اختلالا كثيرا. يانك دلابان. Di antara talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa adalah bahwasanya iblis memberikan tipu daya kepada kebanyakan mereka bahwasanya dia telah menunaikan kewajiban. Min jihatin anna zawahirul ahwali mustaqimah, dilihat dari sisi bahwasanya semua keadaan lurus, kondusif. Rakyat aman. Kalau kita bahas dengan yang poin sebelumnya, jalan-jalan aman, tentram. Disebutkan di sini dzawahirul ahwal. Segala kondisi, segala keadaan, tapi secara zahir saja. Semuanya telah lurus. Semuanya rapi. Semuanya sudah tertata. Walau haqaqan nadhara lara'a ikhtilalan katsira. Padahal kalau misalnya dia betul-betul melihat lebih dalam, begitu banyak lubang, begitu banyak kekurangan, begitu banyak kealpaan. Makanya jangan kemudian hanya melihat secara zahir. Begitu banyak kemudian orang yang bisa jadi untuk kasus kita Indonesia di bawah garis kemiskinan. Boro-boro kemudian mereka yakni ingin protes, nyari makan aja susah. Fokus mereka perut. Yang terlihat mungkin ya yang menengah ke atas terlihat. Dan si pemimpin, si penguasa merasa, wah, saya sudah menunaikan kewajiban saya. Semuanya yakni aman. Padahal jika dia betul-betul kemudian menelik ke dalam lebih dalam lagi, dia akan dapatkan begitu banyak kekurangan. Terkadang Anda enggak melihat pun ada pihak-pihak tertentu untuk zaman kita sekarang misalnya kita korelasikan bisa meliputnya. Mungkin di masa yang lalu sebelum booming YouTube, ya TV-TV swasta kan bikin acara-acara bagaimana memperlihatkan orang-orang yang susah. Terlepas dari mungkin settingan, kita enggak tahu. Kalau di zaman sekarang, zaman YouTube, sebagian YouTuber kan begitu. Dengan liputannya mereka. Begitu banyak orang yang sedang kesusahan, apalagi di masa pandemik sekarang. Jangan melihat kepada zahirnya. Tugas Anda belum selesai. Kewajiban Anda belum selesai. Itulah talbis yang diberikan oleh iblis kepada kalian, hai para pemimpin dan penguasa. Kalian merasa bahwasanya kalian telah menunaikan kewajiban. Karena kalian hanya melihat zahir yang ada di masyarakat saja. Belum batinnya. Ini kalau kita berbicara kota ya, gak apa-apa ya. Saya sebutin kayak Jakarta aja ya. Mungkin orang yang gak pernah ke Jakarta, kalau misalnya hanya melihat liputan bagaimana ia adalah kota metropolitan, jadi akan beranggapan bahwasanya, wah, luar biasa Jakarta. Mewahnya dengan gedung pencakar langitnya dan lain sebagainya. Coba Anda ke sana. Wah, ya Bet. Yang kumuh enggak kehitung. Alhamdulillah saya 2 tahun di Jakarta, jadi saya tahu. Yang kumuh tidak terhitung. Di banyak tempat, di banyak sisi orang susah. Sejak kapan? Sejak saya waktu dulu di sana, tahun 98 sampai 2000. Apalagi sekarang. Orang hanya melihat wah. Ya, zahirnya yang ditampilkan, yang ingin dilihat orang. Itu untuk yang melihat ya. Kalau Anda di yakni posisi pemimpinnya, penguasanya, harusnya Anda lebih tahu. Apakah kota-kota lain juga demikian? Wallahualam bissawab. Ya. Belum. Kalian belum menunaikan kewajiban. Yang susah masih sangat banyak. Kalau misalnya ingin seperti zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka masyarakatnya, penguasa dan pemimpinnya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ketika harta diberikan kepada orang yang harusnya berhak menerima, mereka tidak menerima. Enggak ada orang miskin apalagi fakir. Di 2 tahun kepemimpinan beliau. Sampai duit dari Baitul Mal ingin dibagikan, enggak ada yang berhak menerima. Saking makmurnya. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Wattasi' yang ke-9. Annahu yuhassinu lahum istijlab al-amwali wa istikhrajaha bid-darbil 'anif. Wa akhdha kulli ma yamliku al-kha'inu wa istihlafahu. Wa innama at-tariqu iqamatul bayyinati 'alal kha'in. Wa qad ruwina an Umar bin Abdul Aziz anna gulaman kataba lahu inna qauman khanu fi malillah wa la aqdiru 'ala istikhlasi ma fi aydihim illa an analahum bi'adhabin. فكتب إليه لئن يلقوا الله بخيانتهم أحب إلي من أن ألقاه بدمائهم. Barusan kita sebutkan ya tentang yakni kemakmuran yang ada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi apakah ada kemudian yang error dan berkhianat? Sekarang kita akan baca. Di kepemimpinan yang makmur saja orang errornya ada. Apalagi kemudian yang tidak makmur. Mungkin karena terlalu banyak yang error. Perhatikan. Yang ke-9. Di antara talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa adalah bahwasanya iblis memperindah, mempercantik, menganggap baik untuk mereka istijlab al-amwali wa istikhrajaha bid-darbil 'anif. Mengambil dan mengeluarkan harta dengan pukulan yang keras. Mungkin mengambil dengan kezaliman. Tapi itu dianggap atau iblis memberikan tipu dayanya kepada pemimpin dan penguasa ini. Praktek Anda mengambil harta dari masyarakat atau dari penduduk dengan cara yang keras, itu adalah perbuatan yang baik. Dan kita akan berikan contoh kepada para koruptor disebutkan di sini. Dan mengambil harta semua yang dimiliki oleh si pengkhianat atau koruptor. Wastihlafahu, dan kemudian memintanya untuk bersumpah. Untuk memaksanya untuk bersumpah. Bahwasanya dia telah melakukan korupsi. Dia telah berkhianat. Hingga kemudian hartanya diambil oleh pemerintah semuanya dengan kezaliman. Mirip ya dengan hukum negara kita ya. Ya mirip-mirip lah. Dimiskinkan kalau gak salah di kita itu. Tapi gak semua koruptor juga dibegitukin. Kalau pengen ya harusnya dipukul rata semuanya. Diambil semua hartanya, dimiskinkan dia. Tapi kan enggak. Dihukum 5-6 tahun, dihukum 10 tahun, kekayaannya masih melimpah. Habis keluar dia tetap kaya dia. Miskin dari mana? Kenapa? Karena memang tebang pilih. Wa innama tariqu iqamatul bayyinah 'alal kha'in. Dan sesungguhnya harusnya jalannya itu menegakkan yakni bukti yang kemudian memberatkan si pengkhianat dan dia dihukum sebagaimana semestinya. Hartanya biarkan. Ya, biarkan dia bertanggung jawab di hadapan Allah nanti dengan pengkhianatannya, Sampai repot ngomongnya. Lihat berikut cerita. Di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, telah diriwayatkan kepada kami, kata Imam Ibnul Jauzi, dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bahwasanya pegawainya, karyawannya, atau salah satu bawahannya menulis kepada beliau, inna qauman khanu fi malillah, bahwasanya ada sebagian orang di pemerintahan yang ada di bawah dia, khanu fi malillah, berkhianat terhadap harta Allah. Ya mungkin korupsi, mengambil dari baitul mal mungkin yang tidak semestinya. Wala aqdiru ala istikhlasi ma fi aydihim, dan aku tidak mampu untuk kemudian mengambil semua yang ada di tangan mereka. Illa an analahum bi'adzab, kecuali aku harus mengadzab mereka, aku baru bisa dapatkan. Artinya dengan paksaan, artinya dengan tekanan, disebutkan dengan istilah darbil anif, dengan pukulan yang keras, mungkin pakai cambuk, sudahlah hartanya diambil, orangnya dicambuk, dipaksa untuk ngaku. Dan perbuatan seperti itu dibuat oleh iblis untuk si pemimpin, enggak apa-apa, bagus, harus kayak gini memang prakteknya. Fakataba ilaihi, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, la in yalqallaha bi khiyanatihim ahabu ilayya min an alqahum bi jima'ihim. Mereka berjumpa, jika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa pengkhianatan mereka, itu aku lebih aku cintai dibandingkan aku harus kemudian berhadapan dengan mereka dan aku zalim akan darah mereka. Umar bin Aziz. Aku lebih mencintai mereka menghadapi Allah dengan semua pengkhianatan mereka, daripada kemudian aku nanti menghadapi mereka dan aku melakukan kezaliman. Artinya Umar bin Abdul Aziz tidak setuju dengan keputusan itu. Cuman iblis membuat cantik, membuat indah. Gak apa-apa kalian seperti ini. Ambil aja semua hartanya, koruptor kok. Miskinkan saya dia. Azab, penjarakan. Kenapa? Nah, inilah tugas kalian sebagai pemimpin. Dia ngambil harta rakyat. Tidak seperti itu pandangannya Umar bin Abdul Aziz. Walaupun itulah tentunya yang dianut oleh Indonesia setahu saya. Tapi tebang pilih. Enggak semuanya dipraktekkan kepadanya hukum yang sama. Karena memang hukum asalnya, konsepnya demokrasi dan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah tebang pilih. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, mereka berjumpa dengan Allah dengan membawa pengkhianatan mereka, lebih aku cintai. Biar tanggung jawab sendiri kamu. Taubatnya orang yang mengambil harta rakyat repot. Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman yang Anda lakukan ke banyak orang. Dan jangan anggap ringan ketika korupsinya itu kemudian berjamaah. Mau berjamaah kek, sendiri-sendiri kek, kan Anda ngambil harta orang. Anda kan tetap saja namanya zalim. Anda kira tidak ada pertanggungjawabannya? Kalau misalnya Anda bisa menikmati semua korupsi itu bertahun-tahun, enak. Tapi enggak. Kayak kemarin tuh, atau 1-2 bulan yang lalu tuh, setelah 17 tahun, ketangkep juga, udah umur sudah tua, mau menikmati apaan? Habis umur Anda di penjara. Nikmat dari mana? Lebih apes lagi misalnya, sudahlah korupsinya berjamaah, belum sempat menikmati, kebongkar. Di penjara. Menikmati gak sempat, di penjara. Belum lagi kemudian pertanggungjawaban ketika yang Anda ambil harta rakyat. Karena bentuk taubatnya Anda harus mengembalikan. Subhanallah. Ngeri. Al-Mushahidun al-Kiram. Berkhianat ini ngeri. Dan bisa jadi Anda memang tidak ikut-ikutan, tapi Anda terposisikan, terkondisikan di mana harus. Iya, Anda tahu, tapi teman-teman Anda yang melakukan, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kita tahu ya, gajinya tuh besar-besar, Pit. Kok kurang aja? Gajinya besar-besar. Subhanallah, tapi kurang terus. Kenapa? Karena tidak memiliki qanaah, sifat bersyukur dengan pemberian apa adanya. Cinta dunia akhirnya. Mumpung jadi pemimpin, mumpung jadi penguasa, ambil semua kekayaan. Mau sampai kapan? Sebentar doang Anda menikmatinya. Syukur kalau umur panjang. Setelah Anda zalim, besoknya mati. Ah, repot tuh. Yang Anda zalimi, misalnya nih, satu Banjarmasin. Yang Anda zalimi, satu Kalsel. Waduh, gimana tobatnya itu? Anda kira tidak dipertanggungjawabkan? Dan habitnya luar biasa buruk ya. Ngutang lagi, merasa bahwasanya nanti presiden berikutnya akan bertanggung jawab. Enggak. Anda sekarang sedang memimpin dan Anda kemudian sekarang berhutang, Anda tanggung. Kok kemudian dibebankan kepada orang lain? Anda kira enggak akan ditagih sama mereka? Na'udzubillah. Habitnya buruk sekali. Kebiasaannya buruk sekali. Padahal kita sangat kaya, Al-Mushahidun al-Kiram. Ya. Tapi bagaimana kemudian kita akan memaksimalkan semua kekayaan kita kalau sudah lemes duluan dari awal? Kenapa? Hutang kita begitu banyak. Berapa ribu T ya? 6 ribuan. 6 ribuan T. Hutang Indonesia itu. Duit itu, Bit. Subhanallah, gimana cara bayarnya itu? Apakah kekayaan Indonesia kemudian ketika dihitung sudah nggak sampai segitu? Makanya dari awal sudah lemes, gimana mau bayar? Karena kan kekayaan bisa dihitung, mungkin sudah dihitung dan nggak bisa juga bayar hutang. Lalu gimana kemudian ingin menjual kekayaan, yakni negara? Dengan semua isinya. Gak bisa, utangnya banyak banget. Kebiasaan buruknya luar biasa. Turun-temurun. Dari pemerintah ke pemerintah berikutnya. Dan merasa bahwasanya yang berikutnya lah yang berkewajiban untuk, yakni menanggungnya. Enggak, yang berikutnya malah nambah lagi kok. Dan dibebankan ke rakyat. Waduh. Subhanallah. Tamak. Gajinya sudah besar. Sangat cukup. Tapi kalau memang merasa tidak memiliki rasa qanaah, ya enggak akan cukup-cukup. Dan berusaha selalu untuk memimpin selama mungkin. Kenapa? Belum cukup. Kata Nabi Muhammad, orang-orang yang demikian disumpel pakai tanah, pakai pasir baru diam dia. Kalau belum, maksudnya mati dulu baru stop. Belum mati, belum stop. Kumpulin terus. Wallahu a'lam bishawab. Kata Umar bin Abdul Aziz, jika mereka menjumpai Allah Subhanahu wa taala membawa pengkhianatan mereka, lebih aku cintai. Tanggung jawab sendiri kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada saya harus menghadapi mereka dengan kezaliman yang aku lakukan karena aku menghukum di luar batas mungkin. Ya dong. Kezaliman kepada sesama anak manusia itu repot. Karena anak manusia, anak Adam, bukan Maha Pengampun. Allah yang Maha Pengampun. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seluas langit, seluas langit dosa kita, minta ampun kita, Allah ampuni. Bahwa dosa kita seluas seberat seisi bumi. Tapi kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah ampuni, karena Allah Maha Pengampun. Allah tidak peduli berapa banyaknya. Selama minta ampun, Allah ampuni. Tapi anak hamba, anak Adam, manusia, tidak Maha Pengampun. Dia akan egois, dia akan ambil semua yang dia bisa ambil. Kamu pernah zalim sama saya akan ambil sekarang. Jadilah dia orang yang bangkrut di hari kiamat. Masih nyalek juga. Tahu begitu buruknya. Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram. Kemudian wal-ashir, ke-10. Annahu yuhasin. Mesti kalimatnya yuhasin. Mempercantik, memperindah, menganggap baik. Dibisikkan bahwasanya perkara A, B, C, dan D ini baik. Seperti ini selalu memang talbis iblis. Anau yuhasin lahum tasadduqu bi ba'dal ghasab. Yurihim anna hadha yamhu dhalika. Wa yaqulu inna dirhaman minas sadaqati yamhu ithma asharatin minal ghasab. Wah, ini lebih parah lagi. Dan betul-betul ini prakteknya ada di kita. Yang ke-10. Di antara talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa adalah bahwasanya iblis mempercantik untuk mereka, memperindah, menganggap baik bersedekah dengan harta hasil rampasan. Gosop itu ngambil sesuatu tanpa izin. Bisa dengan merampas paksa, mengatasnamakan ini kebijakan pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Padahal apa? Ini lahan orang. Dia nggak pengen jual. Kecuali memang lahannya untuk kemanfaatan umum. Hei, Anda yang punya lahan, banyak-banyak ngalah deh. Karena untuk kemanfaatan umum, untuk jalan, Anda ngalah aja. Tapi ini terkadang nggak. Untuk proyek tertentu. Dari pengusaha tertentu. Cuman dia kemudian melakukannya di balik kuasa pemerintah yang sudah dia suap. Akhirnya iblis memperindah, mempercantik, menganggap baik untuk mereka. Kalian banyak-banyak bersedekah. Jadi praktek kalian ngambil lahan orang. Praktek kalian mengambil harta orang. Praktek kalian mengambil lahan orang. Tanpa izin. Atas nama ini kebijakan. Bahasan pekan lalu. Adalah baik. Yang penting sedekah aja. Betul, kalian salah. Itu lahan orang. Padahal dia gak mau jual. Cuman ya gimana ya. Ada kepentingan. Habis itu banyak-banyak sedekah aja. Nah ini. Iblisnya nyuruh sedekah. Wayurihim anna hadha yamhu dhalik. Dan iblis memperlihatkan kepada para pemimpin dan penguasa ini. Bahwasanya praktek mereka bersedekah itu menghapuskan dosa mereka ketika mereka zalim mengambil lahan dan harta orang dengan gosop tanpa izin. Dan dia berkata, inna dirhaman minas sadaqah, sesungguhnya 1 dirham dari sedekah, yamhu ithma asharatin minal gosop, akan menghapuskan 10 dosa gosop. 10 kali kalian melakukan gosop, ngambil harta orang tanpa izin, tapi kemudian kan tutupi dengan sedekah, cukup. Waduh. Cantik sekali. Iblis emang jago. Perhatikan. Bantahan dari imam. Wahadha muhalun. Dan ini mustahil. Li anna ithmal ghasabi baqin. Wajirhamu sadaqati inkana minal ghasabi lam yuqbal. Wa in kanat as-sadaqatu min al-halal lam yadfa aidan ithma al-ghasab li anna i'ta al-faqir la yamna'u ta'alluq adh-dhimmati bi haqqin akhar. Ini mustahil, kata beliau. Nggak masuk akal pemikiran seperti ini. Ngambil harta orang tanpa izin, nanti akan tertutupi dengan sedekah. Oh, dari mana itu, kata beliau? Anda habis maling nih, habis itu Anda sedekah. Ketutup. Nggak bisa. Subhanallah. Disebutkan oleh beliau, li'anna ithmal ghasabi baqin, karena dosa ngambil harta orang tanpa izinnya tetap. Wa dirhamu shadaqah in kanat min al-ghasab lam yuqba, dan uang dirham, dinar, rupiah yang disedekahkan tapi dari ngambil, dari nyuli, dari nyolong, yang enggak diterima. Lah uang hasil nyolong kok. Gimana? Dosa ghasab tetap. Ngambil harta tanpa izin. Maling lah. Dan sedekah, rupiah yang disedekahkan, dinar, dirham, real, terserah. Yang disedekahkan dari harta. Harta tersebut ngambilnya punya orang. Ya gak diterima dong. Lawang harta curian kok. Wa in kanat shadaqatu minal halal. Walaupun misalnya dia bersedekah dari harta yang halal, lam yadfa aidan ithmal ghadab, ghasab, tidak pernah akan bisa membayar dosa ghasab dia. Kenapa? Li anna i'ta'al faqir la yamna ta'alluq adh-dhimma bihaqqin akhar, karena memberi uang sedekah kepada orang fakir ini tidak membebaskan benaknya dari dia pernah zalim orang. Anda harus berurusan sama orang yang Anda zalimi dong. Paham ya? Ini Anda nyolong. Kemudian Anda bersedekah tapi dari harta Anda yang halal. Harta halal yang Anda sedekahkan itu tidak menutupi dosa nyolong Anda. Benak Anda pasti akan masih terkait dengan orang yang Anda zalimi. Lawang Anda nyolong kok. Apalagi yang pertama lebih parah. Harta nyolong, kemudian bersedekah. Meyakini dengan sedekah ini, kemudian dosa nyolongnya terhapus. Diterima aja enggak. Sekalipun dengan harta yang halal. Kemudian Anda berinfak. Anda berikan kepada fakir miskin. Itu tidak bisa menutup dosa nyolong Anda. Lawang Anda ketika nyolong, zalim sama anak Adam yang lain. Gimana ini bisa menutupi itu, kata imam. Salah semua. Dan Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Bagaimana Allah akan terima dari Anda, sedekah Anda, tapi dari yang haram? Pengen kayak Robin Hood gitu? Habis nyolong kemudian berderma? No. Tidak diterima. Karena hasil curian, hasil mengambil, yakni tanpa izin. Nyuri, ghasab itu mengambil sesuatu tanpa izin. Ya nyuri lah, kurang lebih. Walaupun ada perbedaan sedikit. Karena terkadang orang yang Anda ambil darinya, bendanya, hartanya, adalah orang yang saling kenal. Itu bedanya ghasab dengan pencuri. Kadang-kadang betul-betul korban pencurian, dia nggak kenal dengan yang dia curi. Walaupun ada yang juga dia kenal. Karena dia kenal lah, kemudian dia mencuri. Fulan lu, kaya luar biasa. Ntar malam kita curi. Tapi kebanyakannya kan random ya. Acak dia. Wallahu a'lam bissawab. Jadi iblis mempercantik, memperindah, menganggap baik bersedekah dari harta yang dia ambil dari cara yang haram. Dan memperlihatkan kepada para pemerintah dan pemimpin penguasa ini, praktek kamu berderma, berbuat baik dengan duit itu, harta itu, menutupi dosa kalian ketika kalian melakukannya dengan kezaliman, mengambil dengan kezaliman. Dari mana itu Hasan? Mustahil, kata imam. Wallahu a'lam bissawab. Wal hadi asyar, ke-11. Annahu yuhassinu lahum ma'al israri 'alal ma'asi ziyaratas salihin. Wah, ini dia nih. Ini banyak nih dilakukan oleh pemuka negeri ini. Perhatikan. Anau yuhasidulahum ma'al israri alal ma'asi ziyaratas salihin wa su'alahum ad-du'a wa yurihim anna hadha yukhafifu dhalikal ithma wa hadhal khairu la yadfa'u dhalikal syar. Iblis dengan tipu dayanya mempercantik, memperindah, menganggap baik untuk mereka dengan terus-terusnya mereka bermaksiat, nggak apa-apa, tapi sering-sering ziarahi orang soleh, sering-sering lakukan kunjungan ke orang soleh, kiai, habib, tuan guru, pesantren, anak yatim, nggak apa-apa kalian maksiat terus, tapi sering-sering ziarah ke orang soleh, sering-sering kunjungi orang soleh, sering-sering kunjungi ya kiai, habib, tuan guru, pimpinan pondok pesantren, terserah, dan minta doa kepada mereka. Dan iblis memperlihatkan kepada mereka bahwasanya perbuatan tersebut, sering melakukan kunjungan ke orang-orang baik. Kita tidak bahas orang baiknya, ini betul-betul soleh misalnya, betul-betul habib misalnya, betul-betul kiai misalnya. Kita nggak bahas merekanya, mereka orang soleh, soleh aja udah. Tapi iblis memperlihatkan kepada pemimpin penguasa ini, dengan seringnya mereka mengunjungi orang-orang soleh ini, menghapuskan dosa-dosa mereka yang begitu banyak. Dari mana? Wa hadzal khairu la yadfa'u dzalika syarr, kata imam, kebaikan ini mendatangi berziarah kepada sesama muslim, saling mengunjungi satu sama lain, perbuatan baik kok, tapi tidak menghapuskan keburukan itu. Tapi iblis mempercantiknya, iblis memperindahnya. Yuhassin lahum al-israr bil ma'asi, iblis mempercantik, memperindah dengan selalunya mereka berbuat maksiat kepada Allah, tapi iblis mempercantik dengan, kalian kan maksiatnya banyak nih, dosanya banyak nih, sering-sering kunjungi para kiai, sering-sering kunjungi kiai dan pesantren mereka, minta doa mereka supaya dosa-dosa kalian tuh, maksiat-maksiat kalian terampuni. Dari mana? Subhanallah, jago ya, jago. Dan ini memang talbis untuk pemimpin dan penguasa. Tidak merasa mereka. Ya, mereka rasa bahwasanya perbuatan mereka ketika sering melakukan kunjungan ke orang-orang soleh tertentu menghapuskan dosa-dosa maksiat mereka. No. Tapi itulah iblis, jagonya luar biasa. Dengan jargon-jargonnya tertipu mereka semua ini. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut yang terakhir, ke-12. Wathani asyar. Anna minal mula, anna minal wulati may ya'malu liman fawqahu fayamuruhu bidzulmi fayadzlim wa yulabbisu alaihim iblis bi anna al-ithma 'ala al-amiri la 'alaik. Wah, persis nih. Persis nih. Bahwasanya di antara pemimpin, di antara para penguasa, ada yang bekerja kepada pemimpin dan penguasa yang lebih atas, lebih tinggi daripada dia. Wali kota, di atasnya ada gubernur dong. Gubernur di atasnya ada yang lain dong. Nah, gitulah untuk pemahaman mudahnya. Bahwasanya di antara para pemimpin dan penguasa, mereka bekerja, beramal, bertugas untuk orang yang ada di atasnya. Fayamuruhu bidzulm, maka atasannya memerintahkan dia untuk berbuat zalim dan akhirnya dia berbuat zalim. Wali kota nih, disuruh sama gubernur. Gubernur nih, disuruh oleh presiden lah misalnya. Contoh mudah. Untuk berbuat zalim, dan dia melakukan kezaliman itu. Wali kota pemimpin dong, penguasa dong. Tapi dia bekerja untuk yang lebih atas. Gubernur pemimpin dong, penguasa dong. Tapi ada lagi yang di atas. Kan memang di atas langit, apa, Bet? Ada satelit. Di atas langit ada langit. wa yulabbisu alaihim iblis, dan iblis memberikan tipu dayanya kepada mereka, para pemimpin dan penguasa ini yang bekerja untuk yang lebih di atasnya. Bi annal ithma 'alal amir la 'alaik, bahwasanya dosanya nanti yang nanggung atasanmu. Kamu lakukan aja. Hei wali kota, kamu lakukan aja. Yang nanggung gubernur, kan dia yang nyuruh kamu. Hei Pak Gubernur, lakukan aja. Yang nanggung dosa Pak Presiden, kan dia yang nyuruh kamu buat berbuat sunni. Dia yang nanggung. Nah ini. Persis ya? Ini 9 abad yang lalu nih tulisannya nih. Beliau meninggal di abad ke-6an. Kita 1415 sekarang. Kita 1400 berarti abad 15. Beliau meninggal 500-an sekian. 6. 900 tahun yang lalu. Persis kayak gini juga. Sama. Berulang. Terulang gitu-gitu aja udah. Subhanallah. Kata Imam, wa hadza batilun, ini adalah kebatilan. Li'annahu mu'inun 'alaz-zulmi, karena dia menolong, dia menolong atas kezaliman. Wa kullu mu'inin 'alal ma'asi 'asin, dan setiap orang yang menolong atas kemaksiatan, ya dia pelaku maksiat. Kok dibebankan ke atasan? Kan Anda yang lakukan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana fil khamri 'asharatan wa la'ana akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai. Ini kebatilan kata Imam. Karena orang yang menolong atas kezaliman, yakni karena dia menolong atas sebuah kezaliman, dan orang yang menolong di atas kezaliman, di atas kemaksiatan, ya dia juga pelaku maksiat. Makanya Nabi Muhammad SAW melaknat dalam perkara khamr 10 orang yang Nabi Muhammad laknat. Kita akan sebutkan habis ini hadisnya. Dan juga Rasulullah melaknat berkaitan dengan pemakan riba dan orang yang bergumul dengannya. Berikut beberapa hadis di antaranya kita ingin sebutkan. Aku gak masuk ya WhatsApp mana ya. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu al-khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi. Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, karena dari buah tentunya hasil perasan. Orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantar, dan orang yang minta diantarkan khamr itu. 10 orang yang Allah laknat sama semua dosanya. Kenapa? Karena saling tolong menolong dalam kemaksiatan. Allah laknat semuanya. Ini yang menuangkan bisa jadi dia nggak minum, yang beli bisa jadi dia untuk menjual nggak minum juga, yang meras bisa jadi dia cuma meras, tapi dia nggak minum doang, dia tugasnya memeras doang kok. Dengan cara perasan zaman dulu dan juga sekarang, tapi intinya diperas. Karena rata-rata khamr tentunya dari buah-buahan ya. Mengambil hasilnya tuh petugasnya tuh, dan kemudian yang minta diantarkan. Bisa jadi ketika diantar dia enggak minum, dia pengen jual. Kena semua. Subhanallah. Apa tadi kata Imam? Fa inna Rasulullah la'ana fil khamri asharatan. Karena Rasulullah melaknat 10 orang yang bergumul dengan khamr. 10 orang ini. Khamrnya yang meminum, yang menuangkan, penjual, pembeli, yang memeras, yang mengambil perasan, yang mengantarkan, dan yang minta diantarkan. Oh, dengan khamrnya ya, pas 10 ya. 10. Berkaitan dengan riba, wala ana akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, la'ana Allah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Kata Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulis dan dua orang saksi, dan beliau bersabda, semua mereka sama. Jadi Anda zalim, kemudian yang menanggung kezaliman itu adalah atasan Anda, itu talbis. Itu talbis. Karena Anda menolong kezaliman. Dan semua yang menolong, tolong menolong dalam kezaliman dan maksiat, ya dosanya sama. Sampai Allah dan Rasulnya melaknat untuk perkara khamr 10 hal. Bahkan bisa jadi di antara mereka ada yang gak minum. Cuman mereka termasuk di situ. Juga untuk perkara riba, 4, yakni orang. Bisa jadi kemudian yang menulisnya, apa bahasa kita sekarang, Bit? Yang menulisnya itu, bukan sekretaris, apa tuh? Aduh, apa sih istilahnya? Yang kita datangin kemarin ada tanda tangan itu loh. Notaris. Alah. Dan juga saksinya. Saksi doang. Mungkin dia gak dapat bagian dari uang ribanya itu. Dia jadi saksi aja. Kata Nabi Muhammad, hum sawa. Mereka semua sama. Wallahualam bissawab. Wa min hadzal fan ayajbi al-mala liman huwa fawqahu wa qad alima annahu yubadhdhiru fihi wa yakhunu fa hadha mu'inun 'ala adh-dhulmi aidan. Dan untuk perkara yang seperti ini persis, maka termasuk di antara bahasan seperti ini juga, termasuk bahasan dari talbis untuk bab ini juga, bahwasanya ada pemimpin yang bekerja untuk pemimpinnya ada di atasnya. Yang di atasnya nyuruh zalim, dia berbuat zalim. Talbisnya, dosanya bukan untuk kamu. Pemimpin kamu, atasan kamu yang nanggung. Kata Imam, dan di antara pembahasan yang seperti ini juga adalah seorang pemimpin mengambilkan harta untuk pemimpinnya yang ada di atas. Padahal dia tahu bahwasannya pemimpin yang ada di atasnya itu akan melakukan tabdzir dengan harta tersebut. Akan melakukan pengkhianatan dengan harta tersebut. Korupsi sebenarnya, tapi dia nolong. Fahadha mu'inu ala dhulmi adan. Maka orang seperti ini sama. Dia menolong kezaliman. Wallahu a'lam bissawab. Qala waqad kana Malik bin Dinar yaqul kafa bil mar'i khianatan ayakuna aminan lil khawana. Kita tutup dengan perkataan Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, bahwasanya cukuplah seorang itu dikatakan dia pengkhianat jika dia menjadi orang kepercayaan para pengkhianat. Sama dosanya, sama, tapi diberikan talbis. Kalau Anda sekarang sedang menjabat wali kota, Anda sedang menjabat gubernur, kalau kemudian atasan Anda nyuruh, atau orang yang lebih memiliki power di atas Anda menyuruh untuk berbuat zalim, Anda harus tentukan sikap, walaupun kemudian Anda dicopot dari jabatan. Daripada dosanya sama, belum lagi kemudian dosanya bisa jadi dosa kezaliman sama orang. Anda mungkin mati besok. Anda belum sempat minta maaf. Habis zalim misalnya, ambil harta orang tanpa izin, jelas. Ambilan orang padahal orangnya gak mau jual, paksa. Anda mungkin mati besok. Anda harus tanggung sendiri semua dosa kezaliman itu. Jangan kemudian yakni berkilah di balik ini kebijakan. No, itu talbis untuk Anda, hai para penguasa dan pemimpin. Wallahu a'lam bissawab. Janganlah menjadi orang yang merugi, karena nanti di hari kiamat sangat mungkin kita menjadi orang yang merugi. Kenapa? Membawa pahala banyak, tapi kezaliman kita kepada orang juga bahkan mungkin lebih banyak. Akhirnya kita merugi. Habis semua kebaikan kita, habis semua pahala kita, kita bayarkan ke orang-orang yang kita zalimi. Dan yang Anda zalimi satu Indonesia, yang Anda zalimi satu Kalsel, yang Anda zalimi satu Banjarmasin. Repotnya minta ampun. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan di YouTube nggak, Fit? Dari Rifkon belum masuk. Di nomor WhatsApp yang langsung juga belum masuk. Atau semuanya lagi pada liburan? Ada di YouTube? Di YouTube ada, cuman dia katanya sudah kirim ke WhatsApp. Oh. WhatsAppnya sudah masuk. Iya nih, ini masih muter-muter nih WhatsAppnya nih. Wing. Kenapa ya? Samsung putih ambilkan. Di tas. Masih aja. Belum selesai, yuk. Wah, baru-baru masuk nih. Ya, baru-baru masuk. Bismillah, kita dari Rifkon dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait talbis iblis, bagaimana seharusnya pandangan awal kita terhadap jabatan sebagai pemimpin atau terhadap kekuasaan yang diberikan? Siap, kita bahas. Anda diberikan ya, Anda dipilih ya. Di mana orang menilai kita mampu atau kita sendiri yang merasa kita mampu mengemban jabatan pemimpin itu? Apakah itu talbis? Enggak dong. Ya, dan ini memang persyaratan jadi yakni karyawan. Kita sebutkan karyawan. Dalam hal ini Anda karyawan negara. Tips Qur'ani itu cuma dua. Hei para pemimpin, ketika Anda ingin mencari bawahan Anda, karyawan, atau hei para karyawan jika Anda ingin bekerja. Dua tipsnya. Al-Qawiyul Amin. Inna khaira man istajarhu al-qawiyul amin. Nasihat dua anak Nabi Syu'aib itu ketika menyebutkan kepada bapaknya untuk mempekerjakan Nabi Musa. Sebaik-baiknya orang yang kamu sewa, kamu ambil jasanya, kamu pekerjakan, hai abah, al-qawiyul amin, orang yang kuat dan orang yang amin. Al-qawi, kuat, maksudnya adalah kapabilitas. Dia mampu memang mengemban tugas yang Anda berikan. Dalam hal Anda ingin jadi karyawan, Anda memang mampu mengemban tugas yang Anda ajukan untuk bekerja padanya. Anda sarjana A, ajukan untuk pekerjaan A. Anda sarjana B, ajukan untuk pekerjaan B. Kenapa? Anda mampu memang. Qawi, itu makna qawi. Kapabilitas. Anda memang mampu mengemban tugas. Al-amin, jujur terpercaya. Kredibilitas. Dua aja. Hei para pemimpin, hei para penguasa, hei para pemilik perusahaan, ingin cari karyawan, cari dua sifat ini pada seorang karyawan. Anda ingin jadi karyawan, miliki dua sifat ini. Ya, dan bekerjalah. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau sudah misalnya tidak mampu mengemban pekerjaan, runyam. Kalau mampu tapi kemudian gak amanah, runyam, jadilah pengkhianat. Jadilah kemudian koruptor. Kenapa? Karena basicnya enggak jujur orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan, apakah kita harus menghindari talbis iblis dengan cara menolak semua bentuk kepemimpinan? Kalau Anda memang mampu mengemban dan Anda ditunjuk untuk memimpin sesuatu, maka jadilah pemimpin. Tapi ingat, Anda memang mampu dan Anda tahu Anda mampu menjalankannya dan Anda jadilah orang yang jujur. Karena talbisnya begitu banyak, bukan cuma satu. 12 kita sebutin talbisnya. Ya, karena melawan talbis, ya dengan berbuat. Dia rayu Anda untuk berkhianat, Anda orang jujur. Jadilah orang yang jujur. Dia rayu Anda untuk berbuat zalim dengan semua, yakni, apa istilahnya ya, tawarannya, padahal zalim intinya. Anda berbuat adil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda memang memiliki kapabilitas dan kredibilitas, bismillah. Tapi kalau kemudian Anda memandang bahwasanya ada yang lain yang lebih berhak, kapabilitasnya lebih, mungkin kredibilitas sama ya, tapi mungkin ada yang lebih mampu, silahkan dia saja mengemban. Tapi kalau Anda yang cari-cari, Anda yang minta-minta, Anda akan dibebankan dengan beban yang sangat berat. Anda tidak ditolong. Tapi bukankah setiap orang adalah pemimpin? Ini bahasan bahwasanya kita sebagai kepala keluarga. Kita mengayomi, kita membahas, betul-betul mengayomi banyak orang, luas yang kita bahas. Semua kita pemimpin untuk kemudian keluarga kita. Ya, dan itu tugas kita masing-masing. Itu fokus kita sebenarnya. Anda sok-sokan ngurusi orang banyak, istri Anda pakai jilbab aja enggak. Sok-sokan ngurusi orang banyak, anak Anda menggunakan narkoba. Selamatkan diri Anda dan keluarga Anda. Keluarga ini anak dan istri. Dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Anda ngurus lingkup yang kecil aja belum mampu, apalagi ngurus yang lebih banyak. Cara pandangnya loh. Jika Anda di keluarga belum sukses, maka jangan coba-coba ngurus yang lain. Yang Anda tidak dipertanyakan tentangnya untuk ngurus orang lain. Anak istri, kewajiban kita sebagai laki-laki, kita akan dipertanyakan tentangnya. Anak kita enggak benar, kita dimintai pertanggungjawabannya. Bini kita enggak benar, kita dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak berlaku sebaliknya. suami Anda agak benar, ya, dia tanggung sendiri. Apalagi Anda sedang berikannya nasihat. Bapak ibu Anda agak benar, tanggung mereka sendiri akibatnya. Apalagi Anda sedang menegakkan hujah. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ini penting, ya, karena semua kita adalah, yakni untuk lingkup yang paling kecil, tapi itulah yang paling inti dari kehidupan ini sebagai laki-laki. Anak istri kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apakah termasuk talbis iblis juga jika menolak segala bentuk? Ini satu orang, tadi pertanyaannya 5, tapi ya hadiahnya cuma 1. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tapi hadiahnya cuma 1. Kitab talbis iblis masih ada, Pit? Masih, alhamdulillah. Kalau Anda di Banjarmasin, nih yang ulun-ulun baca nih, ya, maka silakan ambil, nanti akan dihubungi Akh David. Tapi kalau di lorongnya masih, nah, kita akan kirimkan. Anda tanggung ongkos kirim. Apakah termasuk talbis iblis juga jika menolak segala bentuk kepemimpinan, termasuk menghindari menikah karena takut mengemban kepemimpinan terhadap istri dan takut diminta pertanggungjawabannya di akhirat? Siap. Orang paling bertakwa sedunia, Nabi Muhammad, menikah. Siapa Anda? Apakah Anda lebih bertakwa dengan memilih untuk tidak menikah? Maka jawabannya pasti tidak. Menikahlah. Apalagi Anda kemudian di dalam kondisi akan terjerumus kepada perzinahan. Wajib Anda menikah. Dosa yang paling banyak memasukkan orang itu ke neraka Allah, dosa lisan dan dosa kemaluan. Menikah menutupi satu celah itu. Ya, orang yang paling bertakwa sejagat raya, Nabi Muhammad, menikah. Dan beliau perintahkan kita menikah. Kalau pertanyaan apakah bentuk talbis, maka jawabannya iya. Karena Anda akan meninggalkan syariat. Ulun sebutkan juga ke sebagian akhwat pertanyaan seperti ini. Memilih sendiri untuk tidak menikah. Boleh. Subhanallah, Anda tidak lebih bertakwa dibandingkan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan para sahabiyat radhiyallahu anhun ajma'in. Dan mereka menikah. Karena tujuan pernikahan begitu mulia dan sangat banyak. Ketika Anda laki-laki, kemudian Anda yakni memiliki tanggung jawab, itulah memang tugas kita sebagai laki-laki. Darinya kita mengharapkan surga Allah karena kita bertanggung jawab. Bukan malah belum beramal Anda sudah mundur duluan. Jadi kalau bertanya apakah talbis, iya. Anda belum melakukan, Anda sudah takut duluan untuk melakukan ketaatan. Karena dengan Anda menikah, begitu banyak kemudian kebaikan terbuka, rezeki terbuka, tapi kewajiban Allah akan mudahkan insya Allah. Kenapa? Karena kita memilih untuk taat. Allah pasti mudahkan kok. Ya. Bagaimana ya Ustadz batasannya agar tidak gila jabatan, tapi juga bisa bertanggung jawab? Gak tahu saya batasannya. Anda yang tahu kemudian diri Anda sendiri. Ya, ketika Anda diberikan jabatan, Anda memiliki kapabilitas, memiliki kredibilitas, bisa jadi kemudian setelahnya Anda ditunjuk ke posisi yang lebih tinggi. Karena memang Anda memiliki dua sifat itu. Kalau Anda bertanya supaya tidak cinta dunia, ingat mati aja udah. Jangan sampai di masa kepemimpinan saya berkhianat. Jangan sampai di masa kepemimpinan saya, kemudian saya, yakni, tidak layak sebenarnya untuk memimpin ini. Ingat mati aja, karena mungkin matinya besok. Setelah Anda menjabat, Anda mati besoknya. Ya. Kematian itu nasihat. Kematian itu adalah mengingatkan kita akan banyak hal. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jika ditunjuk, Anda punya dua sifat tadi, bismillah, Allah akan bantu. Karena bisa jadi karena Anda, karena kepemimpinan Anda, banyak orang mendapatkan imbas baik dari Anda. Betapa banyak ulun pribadi merasakan pengajian-pengajian yang di kantor, yang di instansi pemerintahan, berimbas baik kepada karyawan karena pemimpinnya ngaji. Terkadang bisa jadi karyawannya hadir karena nggak enakan. padahal nggak suka, padahal mungkin nggak sepaham, tapi karena dia karyawan, dia hadir. Ketika duduk, iya juga ya. Malah jadi paham. Gara-gara siapa? Pemimpinnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena juga ditakutkan jika tidak ada yang berani memimpin, dan siapa yang akan memimpin jika semua orang takut terhadap talbis iblis. Betul. Betul. Tapi ini bukan alasan Anda kemudian mencemplungkan diri ke tempat yang jelas-jelas buruk. Malah kena talbis malahan. Ini kalau bukan saya yang memimpin begini terus nih. Akhirnya nyalek. Sogok sana sini, beli suara sana sini. Prosesnya aja ada udah dosa. Gimana kemudian akan bersih kepemimpinan Anda? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang belum, untuk kasus yang lebih besar misalnya ya, yakni wali kota, gubernur, anggota DPR, MPR, presiden. Kenali diri Anda. Ketika Anda tidak mampu, enggak usah. Didorong-dorong, enggak usah. Tanggung jawabnya berat. Apalagi misalnya anak Anda belum Anda didik. Apalagi misalnya istri Anda belum Anda didik. Apalagi misalnya orang tua Anda belum terdidik agamanya. Sok-sokan kemudian ngurusin orang banyak. Tapi Ustaz, kalau enggak orangnya nanti zalim terus. Mereka akan menanggung kezalimannya. Kita tetap berpahala karena kita taat kepada pemimpin. Selama itu dalam ketaatan kepada Allah. Ketika mereka zalim, mereka tetap tanggung kezalimannya sendiri. Kita tetap aman sebagai rakyat. Anda nyemplung, Andanya yang zalim nanti. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita menanggung dosa atas penguasa yang kita pilih yang telah terbukti melakukan korupsi? Enggak. Kita enggak tahu ketika memilih, ketika nyoblos, kita enggak tahu bagaimana aslinya orang tersebut. Ketika dia korupsi, dia tanggung sendiri akibatnya. Saya kayaknya punya kajian ya, kajian singkat kayaknya ya. 6 prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin. Di antaranya poin ini belum sampaikan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, dengarkan dan taati. Lakukan tugas kalian, yaitu taat kepada pemimpin dalam ketaatan kepada Allah, kalian akan mendapatkan pahala. Mereka baik, kalian akan mendapatkan pahala. Mereka buruk, mereka tanggung sendiri keburukannya, kalian tetap dapat pahala dalam ketaatan yang kalian lakukan, selama bukan maksiat. Tapi kalau mereka buruk, tanggung sendiri akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Lain ceritanya kalau Anda memilihnya dan suara Anda memang sudah dibeli. Ya, suara Anda sudah dibeli. Anda mendukung dari awal, apalagi Anda tahu asal usulnya bagaimana orangnya, tetap Anda pilih. Tolong menolong dalam kemaksiatan berarti. Wallahu a'lam bishawab. Kita terkadang hanya menilai secara zahir. Dan kita memang hanya bisa menilai zahirnya orang. Begitu dia memimpin, wah keburukannya keluar. Kita sudah lepas diri. Dia tanggung sendiri akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pahala karena kita taat selama dia memerintahkan kebaikan. Enggak semuanya buruk dong dia. Dalam dalam kebaikan yang dia sampaikan. Kebijakan yang dia buat baik, kita dapat pahala karena kita taat. Mereka buruk, kita tetap dapat pahala karena kita sabar akan keburukannya. Pahala terus jadi rakyat ini. Wallahu a'lam. Dan jika ada pemilihan kembali, bagaimana kiat-kiat seorang muslim dan dalam memilih calon pemimpinnya? Dua yang tadi. Iya, dua yang tadi. Itu untuk pemimpin milih karyawannya, itu untuk seorang untuk jadi karyawan, itu untuk kita memilih orang untuk jadi karyawan. Al-Qawiyul Amin. Orang yang memiliki kapabilitas dalam pekerjaannya dan dia memiliki kredibilitas, jujur, terpercaya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jadi yang repot kadang-kadang, yakni bukan kadang-kadang, kan ada hukumnya tuh. Mantan koruptor juga berhak untuk mencalon lagi kan. Mantan koruptor berhak mencalon lagi. Kredibilitasnya sudah enggak ada. Sudah pernah tercoreng. Berkaitan dengan dia mungkin sudah bertobat kepada Allah, semoga Allah terima. Dia sudah mungkin tunaikan tugasnya dengan korupsinya, selesai. Tapi jangan dipilih lagi. No. Kenapa? Kredibilitasnya sudah tercoreng. Apalagi misalnya yang lain masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bertanya dari Jawa Timur, siap. Dia sebutkan prolog dulu, kemudian baru pertanyaan. Hidup di akhir zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, kita bahkan susah untuk mendapatkan sesuatu yang halal, bahkan sekedar untuk menghindari perkara syubhat atau yang haram sekalipun. Terlebih hari ini, perkara halal dan haram saat ini sudah diatur oleh pemimpin dan penguasa pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014 yang kemudian disempurnakan dengan Omnibus Law yang kemarin beredar, di mana sertifikasi halal akan semakin dipermudah untuk kepentingan ekonomi, investor, dan penguasa. Pemerintah menjalankan peran dengan membentuk lembaga baru untuk menjalankan Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal, 33 tahun 2014 melalui BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ini sudah pernah Ana bahas nih. Antum kalau nonton video Ana sama Ahwayu, kita sudah bahas ini. Episode berapa tuh kita bikin ini, Jalan Hijrahku? Iya, Wahyu sudah ngomongin ini dia. Luar biasa. Pertanyaannya, siap? Bagaimana cara kita menghadapi talbis iblis berupa muslihat istilah yang dikamuflasekan sehingga seakan-akan sesuai syariah? Contoh, istilah khamr yang saat ini kamuflase dengan berbagai istilah yang dicampurkan ke dalam makanan seperti mirin, soju halal, iris krim, Irish cream, dan lain-lain. Kemudian belum lagi di perbankan syariah istilah wakalah, murabah, dan lain sebagainya. Lalu ada wisata religi yang berbalut kearifan lokal. Oke, okay, local wisdom. Padahal sejatinya penuh dengan penuh kesyirikan. Dukun-dukun atau politisi saat ini dengan mudah bergelar kiai atau ulama dengan mudahnya mengeluarkan fatwa untuk menipu jamaahnya. Siap. Berkaitan dengan produk halal. Allah Subhanahu wa taala diam dari banyak hal, bukan Allah lupa. Kata Nabi Muhammad SAW. Tapi itu rahmat untuk kalian. Artinya yang Allah halalkan sangat banyak. Hukum asal segala sesuatu di luar ibadah mubah. Kalau Anda tahu ingredientnya, hukum asalnya halal, bismillah, makan, minum. Tapi kalau kemudian Anda sudah tahu juga ini dikamuflasekan, Anda tahu padahal itu haram, tapi kemudian dikamuflasekan saja, berarti Anda tahu itu haram, tinggalkan. Apa repotnya? Cari alternatif ingredient yang lain. Tapi saya nggak tahu, minimal masuk kadarnya syubhat. Cari yang lain. Kenapa Anda repot? Terkadang kita bikin repot diri kita sendiri. Beli air mineral, kata Ustaz Arifin Badri, kemudian nyari logo halalnya, air. Anda mau ngapain? Air. Anda nyari logo halalnya. Kenali kaedah asalnya. Bahwa saya segala sesuatu di luar ibadah, hukum asalnya mubah. Makanan, minuman, kendaraan, pakai. Makanan, makan, minuman, minum, fasilitas pakai. Sampai nanti ada pengharamannya. Oh, ini tentunya nggak boleh minuman ini, tinggalkan. Ini nggak tahu, nggak boleh larang, makanan ini, tinggalkan. Ini nggak boleh dipakai, tinggalkan. Sampai ada larangan, baru Anda tinggalkan. Jadi kalau misalnya Anda sudah tahu, maka jangan tertipu dengan kamuflase. Anda kan sudah tahu, tinggalkan. Tapi kalau nggak tahu, minimal syubhat, cari alternatif yang lain. Apa susahnya? Kayak ada orang mengatakan ke ulun misalnya, Ustadz, mie ayam di sana itu yang jual non-muslim. Siap. Hukum asal makanan Yahudi Nasrani halal untuk kita, saya katakan. Tapi kan ingredientnya jelas. Mie dari tepung, ayam, ya ayam. Apa kita kemudian harus masuk ke dapurnya? Pak, ini pakai minyak apa? Enggak kan? Enggak. Pakai kemasan. Tapi Ustaz, gimana ya? Anda ragu. Kalau ragu, beli di lain kan mie ayam seabrek. Kenapa Anda repot? Tapi Ustaz yang di sana enak. Nah itu, Anda sendiri merasa enak di situ kan? Kalau Anda sudah ragu, tinggalkan. Roti juga sama, roti. Ingredient asalnya tepung. Makan. Tapi kalau Anda sudah tahu di situ menggunakan sesuatu yang diharamkan, tinggalkan. Banyak penjual pedagang roti yang lain yang menenangkan hati. Tapi Ustaz, semuanya rata begitu. Bikin sendiri, apa repotnya? Apalagi sudah ada, zaman sekarang tuh sudah ada alat kayak magic jar tuh, tapi untuk ngadon roti. Bikin sendiri langsung jadi roti. Beli. Kita tahu ingredientnya. Tenang hati. Kita makan, istri makan, anak makan, bikin sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan merepotkan diri sendiri. Karena kita tahu asal-usul makanan tersebut adalah halal. Tapi jika kita tahu asal-usulnya haram, langsung tinggalkan. Dan tugas Anda kemudian mungkin berdakwah. Ketika itu dipermudah oleh MUI, dipermudah oleh BPOM, Anda berdakwah ke sana. Pak, ini sebenarnya haram. Bapak salah nih mengeluarkan sertifikat. Oh iya kah? Anda buktikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hukum asalnya halal. Jangan bikin repot diri sendiri. Jika sudah sampai level syubhat saja, tinggalkan. Karena apa? Yang lain yang halal masih banyak. Makanya Allah diamkan yang halal. Makanya yang halal enggak ada dalilnya. Yang ada tuh yang haram-haram. Dan itu sangat sedikit. Paling 13-15 kaedah makanan minuman yang haram. Sisanya halal semuanya. Kenapa? Rahmat Allah untuk kita. Berkaitan dengan perbankan syariah. Nah ini bukan bidang saya. Tapi yang jelas kalau misalnya hanya embel-embel syariah doang, tapi prakteknya di dalamnya tetap bergumul dengan transaksi riba, ini hanya ini betul-betul kamuflase. Tapi kalau misalnya betul-betul ada bank yang belajar betul-betul ingin transaksinya sesyariah mungkin, maka kita dukung. Ya, bank itu, saya berbicara yang konvensional aja, bank itu secara lembaga hukumnya halal, mubah hukum. Transaksi di dalamnya yang kemudian bermasalah. Ya dong, begitu. Maka ini mungkin Pian bisa tanyakan lebih detail ke para pakarnya, Ustaz Ami Nur Baith, Ustaz Irwandi, Ustaz Arifin Badri, Ustaz Khalid Syamhudi, dan lain-lain. Allah yang bisa. Berkaitan juga dengan yakni wisata religi yang berbau kearifan lokal. Betul. Di tempat kami juga ada ini. Maka tugas kita berdakwah. Orang bisa sebutkan dengan kata macam-macam wisata religi. Ingat, iblis pertama kali itu sudah sukses dengan jargon kayak gini. Saya ini, hai Adam Hawa, saya ini menasehati loh. Saya ini menasehati. Kamu dilarang dari makan buah itu. Cuman Allah kalau Allah melarang itu, kalau kamu makan, kamu jadi malaikat. Itu doang, saya ngasih tahu. Gak apa-apa, makan aja sebenarnya. Jargon-jargon, iblis paling jago. Wisata syirik yang gak ada datang dong. Wisata syirik, gak ada yang datang. Wisata religi, datang orang padahal prakteknya kesyirikan. Meminta, memohon kepada ahli kubur. Yang dikubur itu Nabi Muhammad pun Anda tetap syirik. Apalagi levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad SAW. Syirik. Nabi Muhammad aja yang Anda sembah, Anda musyrik kok. Apalagi orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Tapi kan ini wasilah. Hah, Anda buka lagi video kita. Apa, Bit? Kawaidul Arba. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ini dari Jawa Timur nih. Antum harus kirimkan bukunya nih. Barakallahu fikum. Dari Jawa Timur. Dari Rifkon lagi nih, Bit. Dan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Rifkon juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. akhir-akhir ini ulun sering merasa ketakutan apabila ditinggal orang tersayang mati, Ustaz. Siap. Langsung bawaannya nangis. Masya Allah. Bagaimana agar ulun merasa tenang atau ada zikir dan doa agar hati tenang? Dekatkan diri kepada Allah dengan sholat on time. Dekatkan diri kepada Allah dengan selalu membaca Al-Quran. Bahas lagi, dalami lagi bahasan iman kepada takdir. Kalau Anda ingin tenang. Bahwasanya segala sesuatu sudah Allah tentukan, termasuk matinya Anda. Bahwasanya juga orang yang Anda cintai matinya kapan, sudah Allah tentukan. Anda kalau khatam membahas masalah takdir, maka ketika ada musibah yang menimpa Anda, Anda akan sabar. Termasuk di antara musibah, meninggalnya orang yang kita cintai. Meninggalnya orang yang sangat kita sayangi. Bisa pasangan, bisa orang tua, bisa anak. Kita yang mati juga kita disayangi mereka, kan? Kalau semuanya sama-sama sudah khatam bahasa takdir, pasti sabar. Kenapa? Ini sudah ketentuan Allah. Allah bisa ambil kapanpun, kita nggak tahu. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan nikmat, rezeki luas, pasangan, alhamdulillah, saleh-saleha, anak lucu, saleh-saleha, maka ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah tentukan. Dan semuanya itu sudah Allah tentukan berdasarkan sebabnya yang kita tapaki. Anda jadi orang yang soleh, dapat istri soleha. Anda menjaga diri jadi perempuan yang soleh, dapat suami soleh. Anda berusaha sebisa mungkin kepada menunaikan tanggung jawab sebagai orang tua, akhirnya dapat anak soleh-soleha taat. Ya, Anda memang lakukan sudah sebab-sebabnya. Hingga kemudian Anda mendapatkan yang Anda dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Yakini bahwasanya segala sesuatu sudah Allah tentukan, termasuk di antaranya matinya orang yang kita sayangi, maka sikap kita sebagai seorang muslim bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu